وأعد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nerusaken pengawasan rutin kita kitab Irsyadul Ibad. Mugi-mugi pengawasan kula kali panjenengan niki dipun rami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi dipun tulis amal soleh kula kali panjenengan. Ya Allah, kelawan kemurahan panjenengan, kelawan syafaati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang ngaos ingkang mirengaken pikantuk tambahan ilmu sing manfaat lan barokah. Lan mugi-mugi uripipun dipun senengaken kalian Allah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun. Utawi iki iku ana pira-pira peringatan. Ahadua utawi sigine tambihat annaman irtakaba mukaffiran sak temene tiyang sing nglampahi utawa kesandung ucapan utawa perbuatan sing pundi ucapan niku wau perbuatan niku wau nyebabaken dhe'e ndadekno kufur murtad keluar daripada Islam. Sing ucapan-ucapan kala wingi sampun dipun bahas wonten ing ngene pengajian sing kepengker, sedemikian juga perbuatan-perbuatan. Di antara sekian banyak ucapan-ucapan kaya ngafirno utawa ngelaknat sahabat sahabati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya menuduh seseorang yang berbuat sesuatu yang kurang cocok dengan dia, dituduh orang-orang syirik, orang-orang khurafat, orang-orang bid'ah dan lain sebagainya. Loh, lek wong niku wau kejentok utawa keprucut omong sing dadekno murtad ngoten niku wau, akibate apa? Yuh batu jami'u a'malihi. Dihapus semua perbuatan-perbuatan kebaikannya. Sejak kapan? Ya mulai dhewe keprucut niku wae. Lho lek wis dhewe ku mang dadi wong murtad terus sembahyang, gak krasa dhewe. Oleh pirang dina mari ngono kae ngerti. Lek ngono sembayang-sembayangi mulai dhewe sejak keprucut sampai dhewe ngerti niku mau gak sah kabeh. Terus ya apa? Wayajibulan wajib alaihi kanggene wong sing keprucut omong sing dadek nomor tat ngoten niku mang kewajibane qadaul wajibi melaksanakan kewajiban-kewajiban utawa ibadah-ibadah sing wajib sing biyen dilakoni durung tepak syarate kudu dilakoni sakniki iku melaksanakan kewajiban-kewajiban yang bukan tepat pada waktunya niku diarani qadha. Lek cara gampangane wong Jawa iku nyauri. Lek jare wong sing gak seneng Gusti Allah gak ngutangno, iya gel gak ngutangno. Malah biyen ngono ae jare wong sing kandha iku doyan utang, raimu ngono. Saking kon niku mang gak iso bahasa Arab, cuma ngono iku mang jare minha dari beberapa amal-amal yang ini kuah. Lalu umpama gati kodok iya apa? Ya tetap gati kewajiban sik duwe utang. Iki nomor siji. Yang kedua, lek nedek ini kuah murtad wayan fasikhun nikahu khalan wayan fasikhulan dadi rusak opo an nikahu nikah pernikahan khalan seketika itu jadi bojone kumang umpomo de'e kumurtad maka seketika itu bojone nikahe jadi rusak bojone duduk lagi menjadi ikatan bojone rusak nikah ngoten niku wau walau ba'da dukhulin senajana oleh nikah niku wau sudah terjadi kumpul iki kaya wis lawas ya kan iya rusak nikah sebab murtad ngeten niki indah jama'atin mungguwe pendapati beberapa golongan minal a'immati dari kalangan imam-imam mazahib contohnya ka'abi hanifata koyo imam abi hanifah lo lekni nikah itu dikatakan sudah menjadi rusak sudah bubar maka lek nedeke ku kembali ke istrinya harus dengan akad yang baru. Lah lek mara dikumpuli ya apa? Deke ku gak ngerti, ya termasuk dia itu ngumpuli secara zina. Salah ibadahe wis gak diterima. Mari ngono ngumpuli bojone direken di no. Itu menurut pandangan beberapa golongan bal inda imamin as-syafi'i bahkan miturut pendapati imam syafi'i radhiyallahu anhuma anna sawabal amali sak temene ganjarane amal-amalan sing tau diperbuat wong iku mah semenjak de'e niku wau akil balek yuh batu dilebur ambik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jadi barokai utowo hasilih amal-amal itu hilang umpomo ganjarane sholat itu tadi bisa membentuk tiang niku waulek sembayangi khusyuk diterima kelakuane menjadi bagus biasane wong niku lek sering wudhu lan sholat tampak wajahnya itu bersinar gak nyerem nongone iku mang mesem ya niku barokah utawa ganjarane kelakuan sembahyang. Terus lek nedek iku mang sembahyang sering kaili ngilokno wong niku mang lek sembahyange gak kaya aku murtad, lek sembahyange gak kaya aku bid'ah, lek sembahyange ngene-ngene iku ngene-ngene sampean delok. Wajahe wong sering sing nyering sering-sering ngilokno wong niku wae meskipun wudu ketok sepo. Iya. Umpama sampean barengno ambek wong sing kan golongane wong Hindu, Buddha, Bali ngono bareng padha. Gara-gara barokah amale niku wae dicukupi. Lakin tetapi la yuhbatu nafsul amali. Catatan amal-amalan mereka mulai sejak akil baligh tidak dihapus. Terus ya apa? Ya digawe catatan tok. Artinya dia itu dua, mulai akil baligh kewajiban sembahyang ya wis sembahyang. Cuma tidak mendapatkan bayarannya. Terus diwaca kabeh. Ai tegese amal iku mang dadi hapus iku mang min haisu innahu dipandang dari segi annahu wong sing murtad niku wau la yajibul qada'u boten kewajiban ngodoi. Jadi umpama murtad ya mari ngono dek niku wau mboten ngerti bayar terus. Miturut Imam Syafi'i wong iki mang lek ne durung ngerti dek murtad sembayang niku mau sah cuma gak oleh ganjaran. Hanya menurut Imam Syafi'i. Lek ne imam liyane gak sah wajib kodok. Lek miturut pandangane Imam Syafi'i sejak murtad umpama wong iku sembayang gak ngerti lek dhek iku murtad gak ngerti lek kesandung niku wau amale tetep diterima dicatet wis nglaksanakno kewajiban cuma gak oleh bayaran. Sing padha Imam Syafi'i ambek Imam liyane wa annan nikahayan fasikhu khalan. Pernikahannya menjadi bubar seketika niku. Bojone dikumpuli dadi murtad. Nikah iku mang menjadi bubar ingkana qabla dhuhuli bila pernikahan itu tadi dilaksanakan mari qabil tunikah kahawatas wijabil mahril madkur oleh pirang-pirang dino kait oleh ngono terus dipanggil tugas jadi gak kok berngumpuli mulai jadi murtad lo murtad ngoten niku ndadek no nikahi buyar lek ngumpuli kudu moco angkah tuka wazawat tuka sampai kobil tu nikah kaha watas wijaha. Iku miturut pandangane Imam Syafi'i. Lek pandangane Imam Lintu pokok ikon iku mang wis kobil tu baik kong wis dukul utawa kong kumpuli atau enggak pancet rusak. Lek kepingin kumpul kudu dengan akad yang baru. Wa ba'dal iddati ing kana ba'dahu. Lek miturut pandangane Imam Syafi'i, kapan ana wong niku wau murtad? Ya. Dhe'e niku wau wis bubujuan lawas, wis duwe anak barang. Mari ngono murtad. Piyambe lek miturut pandangane Imam liya kala wau ulama-ulama lintu langsung nikahe rusak. Tapi lek miturut Imam Syafi'i, lek bojone iki wis lawas duwe anak barang mari ngono Dek murtad niki nikahe durung dadi, durung rusak. Ya apa? Cuman dek nang bojone niku wau boten angsal ngumpuli krana dek sudah menjadi murtad. Lek nikumpul dadekno batal. Krana apa? Siji murtad, siji wong Islam. Podo ambik wong lain agama, kumpul ambik wong Islam. Termasuk apa? Ya zina. Umpama sejak itu dia itu bagaikan menolak istrinya, berpisah dengan istrinya sejak murtad, dia ini kuwau kaya wong nolak utawa megat bojone. Lolek megat bojone onok masa ida, masa tenggang. Jadi kuau sampai 3 kali sucian. Di tengah-tengah di ini kuau ida, lek kapan bojone ini kuau kok lemel bu Islam, maka tetap jadi bojone. Lek sampai masa ida niki sudah habis, bojone sik tetap murtad. Lek balik kawin mana, ngumpuli mana, kudu ambik akad sing anyar. Niki pandangane Imam Syafi'i. Gampang ya apa? Pokoke lek nikapan ana wong murtad apa? Amale dadi trimo, ibadahe sejak itu mari ngono dhewe wajib kandha iku sing luwih slamet. Nikae rusak ngono wae. Lek kepengin ngumpuli bojone maneh, akad nikah yang baru. Ya. Mergane tiang-tiang biyen niku gak gampang ngafirno utawa nyirikno nang wong liya. Ya. Siji lek kula kali sampean memandang ya. Ana wong ngene, iya Ustaz niku sakniki wong titik-titik ngafirno, ngafirno. Kaya sakniki lho, nuwun sewu ya. Delon wong si A iku. Lah, umpama lek bahas bab si A, lek si A niku sudah jelas dia itu keluar dari agama Islam. Dipandang dari mana? Kecuali ana siji si A ngene iku mazhab Zaidiyah. Setelah kula ningali ya. Krana apa? Rukune si A niku kudu ana takiyahe, kudu ana bahwasannya Sayyidina Ali niku adalah nabine Gusti Allah. Harus ada. Takiyah niku napa? Takiyah niku adalah berbuat munafik di hadapan orang-orang. Jadi kula-kula sampeyan ndelok ngeten iki. Iya. Lale umpama kula kali sampeyan niku mengkafirkan, memurtadkan orang-orang Syiah, itu tidak menjadi murtad. Iya. Karena apa? Pancene ajaran Syiah iku ana takiyahe. Takiyah apa? Takiyah pokoke lek kula kali sampean iki lek wong si aku kumpul ambek kula kali sampean klambi putih ya klambi putih. Lek klambi ijo ya klambi ijo. Lek klambi lorek ya klambi lorek. Tapi atine pancet kudu tetep ireng. Iya. Dan lale ana wong niku wae murtadno utawa nyirikno nang jene wong ahli sunnah umpama wong memperingati maulud iku padha ambek zina utawa nyenuk mbone dhewe. Lah sing ngarani ngono iku mang gak dadi apa langsung dadi murtad. Jarno sampe njok elok-elok. Ya, yeah. Sampe delok wajahe lah ketok ruwet ngono. Padana kembali persis. Ya. Yeah. Sing nomor loro. Asani. Kula kok mboten ngilok-ngilok niki mboten. Cuma jaga kula kali sampean. Ya. Yeah. Lek kepingin semerap sampean tingali. Ulama mulai biyen, mulai zaman biyen niku. Zaman biyen zaman sahabat. Ya. Yeah. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zaid Imam Zaidiyah. Putune Habib Ja'far As-Shiddiq niku iku alim. Mari ngono mulang wong akeh ana ngene Madinah. Mari ngono ana pengikute teko Irak. Teko nang ngene kene. Bib, saya ini pengagum sampean. Pengagum Ahlul Bait. Wis macem-macem. Oh iya. Aku melok nang ngene sampean. Yo. Cuma ngene, Bib. Sampean gak ngerti ya ngene. Apa? Sakjane sing pas iku mengganti nabi iku dudu sapa-sapa. Krana nabi iku pesen, nabi iku bakal dijekno nang ngene Sayyidina Ali, dirampas ambek Sayyidina Abu Bakar, ambek Sayyidina Umar, iku ngono perampok, iku ngene. Cangkem mulek rusak ngono aja dadi santriku. Nyingkir yo. Iku dalam sejarah. Iya. Nyingkir yo kowe. Yo. Niku terjadinya terus jadine rafattu munikon nyingkir wis teko aku. Nah, terus golongane wong niki menjadi aliran Syiah Rafido. Macem-macem. Bagian iki Nur Khalis niki mboten bagian kula. Iya. Lho niku terus dibatokaken. Wonten setunggal kiai ingin mencari pendekatan supaya agar Islam ini tidak menjadi benteng cewek. Ulama Al-Azhar, ulama manapun telah didatangkan, intine dia itu mau bersatu tapi kon melo aku. Gak iso ngilangno ta kiai. Lah niki sing soro. Ya. Sing soro begini iku masalah ini iku menjadi rukun. Rukune wong mlebu swarga mungguhe wong ya. Semakin takiyae gedhe munafike semakin cepat masuk surga. Itu jari kula. Lek sampean nyalano kula lebih baik sampean cukup kitab-kitab wong sing terang nang ngono iku diobong jenenge dicetak maneh, dicetak diwaca maneh. Lek selama kitab niku tasih ada, nanti niku diwaca terus. Iya. Asani peringatan yang kedua berhubungan dengan perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan murtad. Annahu sak temene kelakuan. Yajibu alal imami, menjadi kewajiban bagi imam penegak pemerintahan. Auna ibihi atau yang dipasrai departemen opo. Opo sing kewajiban bagi pemerintah istitabatuhu menganjurkan menyerukan aliran-aliran sesat ngoten niku wau untuk bertobat, untuk tidak mengembangkan aliran-aliran sesat atau murtad fauron secara cepat. Lainnya dia tidak memberikan peringatan ngoten. Wayakrumu imhaluhu, menjadi dosa. Imhaluhu, nundah-nundah peringatan. Fa'intaba mongko lamon wong sing murtad utawa aliran sesat niku wau gelem ngelereni, kubila minhu, diterima untuk menjadi warga negara dan hidup bersama kita. Alal asohi miturut pendapati ulama-ulama sing betul. Wa illa lek sampai gak gelem tiga ingin ini ya apa? Fayak tuluhu, maka harus diperangi, dihabisi. Sing habisi sapa? Kutu kula kali sampean. sing menghabisi ialah penegak hukum utawa pelaksana pemerintahan. Bidor bi unukihi, dengan memenggal kepalanya. Lalu pemerintah iku mangga gelem melaksanakno, ya wis menengo, sing penting kula kali sampean duduk pemerintah gak repot-repot. Ya, kita saja membentengi akidah kita untuk kita dapatkan, kita ajarkan pada anak cucu kita, sehingga tiang-tiang niku lek kula kali sampean ong ahli sunnah iku ajek istiqomah ngelakoni ajaran ahli sunnah wal jamaah. Contoh nih, ciri nih, gelem maca Quran. Ya, satios dino. Mari ngono, gelem kula kali sampean maca selawat. Satio iku mang diwaca ana ngene dalail. Satio diwaca apa? Maca bacaan-bacaane, donga-dongane Kanjeng Nabi sing dikumpulno, sing ndi sing cocok ambek kehidupan kula kali sampean. Ana ngene adkarun nawawi ku akeh. Lek kula kali sampean kepingin singkat, kula kali sampean lek ne isu maca wirdul latif. Lek ne bengi maca rotibul haddad. Iku isine donga-donga tok. Lek kapan kula kali sampean ahli sunnah niku wau gelem ajek maca Quran, gelem ajek selawatan, dalaile diwaca, duduk sekedar seminggu, mari ngono rotibul haddad diwaca, wirdul latif diwaca. Wong sing kate ngilokno ahli sunnah iku mang nyingkrih dhewe. Gak usah didemo. Nyingkrih dhewe krana apa? Haibah daripada amalan-amalan itu. Lha lek kula kali sampeyan iku maca wirdul latif, maca rotibul haddad, ruhaniyae Habib Abdullah Al-Haddad niku teko. Ruhaniyae wali-wali sing istiqomah maca rotibul haddad niku wau teko. Bentengi kula kali panjenengan. Nyingkrih dhewe. Daripada kula kali sampean bengok-bengok ya. Yeah. Pindho oleh ganjaran urip niki tentrem, mari ngono kita berwibawa dan haibah. La binahwi ikhrokin, tidak boleh menghabisi orang-orang murtad yang disuruh tobat tidak mau dengan cara membakar saleh. Lolek wis wong aliran sesat niku wau dikongkon tobat se gak gelem, kok mari ngono mati di tengah-tengah kita. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimina, tidak boleh dimakamkan dekat kuburan orang-orang muslim. Kene apa? Ganggu nang jene wong Islam. Engko lek ne dhek iku mang ana wong Islam nang jene kuburan, assalamualaikum ya daro qaumim mukminin. Assalamualaikum, kula kirimi salam nggih sampean. Kula suluwi berkat, berkati mulutan niki. Wong segok, khusus wong mukmin-mukmin kabeh. Dek meskipun ana ngene kono gak oleh bagian. Raimu biyen gak doyan mulutan, gak oleh kok. Iya. Ana donya sudah disampingkan, ana akhirat yo disamping no pisan abi Gusti Allah. Iya. Wasalisuha, nomor telune peringatan bagi orang-orang yang kesandung murtad dari ucapan atau perbuatannya. Annahu sak temene kelakuan. Yustarotu disyaratkan. Bisihati taubatihi. Ing dalem sah utawa kejujuran taubatnya mereka yang menganut aliran sesat. Apa disyaratna iku mang anutku mengucapkan bisyahadataini dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Fala yaksulu mongko ora hasil, artinya tidak sah apa islamuhu, islame wong murtad, islame wong sing melok aliran sesat. Gak sah islame kumang bapapirin diperlakukan sebagaimana orang kafir, asliyin sing asli. Illa bidzalika, kecuali islame wong murtad yang aliran sesat itu tadi harus sesuai dengan masuknya agama Islam. Gini ku kudu ngucap dua kalimat syahadat meskipun dhewe wis apal. Wa yazidu lan wong sing murtad niku mang untuk melengkapi keislamannya setelah dia murtad, hatman menjadi kewajiban. Apa inggaru hatman wa yazidu hatman mang kafaro, sapa man wong kafaro kang kufur, sapa man bi ingkarin kelawan oleh kufur niku mang bi ingkari maklumin minad dini bidaruro, sebab dhe'e kufur, sebab dhe'e murtad, sebab dhe'e kumang merok aliran sesat, krono dhe'e niku mang ngingkari barang sing wis kedinawiruan utawa barang sing diwerui dalam agama ini secara luas. Umpama aku melok siji aliran, aliran apa? Manunggaling kawulane Gusti, ngoten. Umpama aku melok siji aliran Kiai Ageng. Oh, wonten iki ya. Mari ngono apa? Lek wis melok iki kon wiritan iki tok wis cukup, gak usah sembahyang. Umpama ngoten iki ya. Mari kan wis gak, dhek wis ngomong, aku gak kewajiban sembahyang. Karena apa? Guruku iki golongane mandunggaling kawula Gusti pokoke eling ngoten to. Lha lek wong iku mang tau melok aliran-aliran setelah itu padha ambek ngene umpama, aku wis melok ajaran iki. Padha iki apa? Ajarane Habib iki. Habib iki hebat. Aku didelokno silsilahe sampai Rasulullah. Dhek iku mang kepethuk Rasulullah bendina. Terus apa? Jale Rasulullah itu lek melok alirane Habib iki gak usah sembahyang ping 5, cuma esuk ambek bengi tok lek kober. Mantep aku. Lho lek ne dhek iku wis muni gak kewajiban ngono, lek dhek iku mang katene tobat, wajibe iktirafuhu mengakui. Bima dengan perbuatan kafaro kang dadekno kafir bi ingkarihi, sebab dhek iku mang ngomong gak kewajiban sembahyang, gak kewajiban zakat, gak kewajiban haji, gak kewajiban ngene dan lain sebagainya. Ya rek, aku biyen ngaku ngono. Getun aku iku ngono keliru. Meskipun sapa wae, meskipun sing ngene, wis aku tak tobat, gak tak baleni maneh. Wanu tiba lan den sunatno likulli murtadin, bagi setiap orang yang kejentok murtad, apa al istighfaru, memperbanyak bacaan istighfar dumateng Gusti Allah. Lek ngene kitab sulam mriko dipun jelasaken, lek ne kapan ana wong niku wau melok aliran sesat, gak krasa mari ngono dheke sembahyang maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, ngono iku dari ini sing ngaran sulang taufik wis cukup dadi jadi masuk Islam. Ringan mana? Lho mergane istilahul ulama irahmatun beda-bedane ulama iki nggawa rahmat, ngoten lho. Iki sing ngemberatno, iki lekne wong gawe tulinan dipakno iki. Iki lekne wong sing gak sengaja cuma keprucut melok iki, melok iki, melok. Enak wong melok ahli sunnah niku wis. Mlebu swarga kabeh insya Allah. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata. Sekabehane umatku iku besuk kabeh bakal mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Katik mlebune niku wau dituntun katik dinteni ambek Kanjeng Nabi. Satu persatu dinteni ana lawange swarga. Illa man aba, kecuali wong sing tak jak mlebu swarga gak gelem. Rumongso duwe karcis dhewe kate mlebu swarga. Padahal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh layadkhulal jannata ahadan amalu. Siji-sijine wong gak bakal iso mlebu swarga, mlebu swarga dengan tiket amali dhewe. Qala wala anta ya Rasulullah, napa panjenengan nggih ngaten Kanjeng Nabi? Padahal swarga niku diciptakan kali Allah kangge panjenengan. Sedaya niki diciptakno untuk menghormat panjenengan. Menungso kabeh sing ana ngene ing donya iki uripe enak sebab Gusti Allah niku wau memandang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak krasa kula kali sampean ngeten iki gak krasa. Karena Gusti Allah pun dawuh, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Muhammad, pisan-pisano yo aku iki gak kate nyengsarakno uripe umatmu. Lekne udan kebanjiran iku gak tak karepno. Lekne udan ana tanah longsor iku gak tak karepno. Nyambut gawe repot, urip ini kurang seneng, padahal wis kabeh tak seneng. Sik kurang seneng, iku gak tak karepno. Karepku tak senengno, atimu cekne seneng. Lah kok repot ngeten? Wa anta fihim selama. Kon iku mang diterima ana tengah-tengahe masyarakat niku wau. Lho lha wis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyang maca selawat niki mboten berkurang. Ya otomatis jari Gusti Allah kilo kon tak seneng ngono gini-gini. Tak titipi jenenge Muhammad. Muhammad iki lho bendina tak sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Gusti Allah rina wengi tiap detik tidak ingin putus dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali sampean sing diopeni sing Gusti Allah kandha urip mulekne kepingin seneng undangan nabi. Lek on gak gelem undang Kanjeng Nabi, uripmu marat-marit. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta bi. Ngono jare aku ingin mlebu swarga ambek amal. Jare Kanjeng Nabi, qala wala ana. Meskipun swarga itu diciptakno kangge aku gak mlebu swarga krana amalku gak. Illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali lek aku iki oleh rahmati Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi niku merupakan rahmati Gusti Allah. Ya. Yeah. Illa man apa, kecuali wong sing tak jak mlebu swarga, tak enteno swarga itu gak gelem. kon maca selawat jarine bid'ah. Padahal Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu selawato wa sallimu, maca salam. Artine apa? Lek kon tak wuruhi siji iki bosen, gawe yo maneh. Sing akeh. Ini bahasa Al-Qur'an, bahasa balaghah. Kalau toh kita tidak mengerti tentang bahasa Al-Qur'an tanpa dengan perasaan dan zauq, jangan mentafsiri Al-Qur'an dahulu. Wa sallimu taslima. Telu. Ya. Jangan diberi batas. Undang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo para hadirin sekalian, karena umur niki kula kali sampean membentuk perilaku kula kali panjenengan dengan memperbanyak selawat. Agar napa? Perilaku kelakuan kula kali sampean iki pantas menjadi wadahe rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semua permasalahan yang diperingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo delok wong liya, delok awak dhewe. Sing penting ku anfusakum wa ahlikum naro. Mereka akan mendapatkan barokah kula kali panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tardhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya rabbana tarafna tarafna wa annana asrafna ala lala asrafna fatub alayna tawbah taghsili kulla khawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani lidhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nahba bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi dadada disombi walhamdulillahi fil bati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.